setiap waktu engkau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi. Kata-katamu riuh mengalir bagai gerimis. Seperti angin